Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk di kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, dan kita akan simak penjelasan beliau mengenai ayat-ayat yang menjadi tahdzir atau peringatan terhadap riba. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa hayyallah al-mustami'in li hadhihi al-idha'ah. Wa as'alullah lana jami'an al-qabula wal-itqa min an-nar fi hadha al-mawsim al-mubarak wa al-shahr الفاضل شهر رمضان المبارك آمين بارك الله فيكم يا شيخ نحن مسرور بلقائك في هذه الفرصة الطيبة فالآن أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان نسمع محاضرة من فضيلة الشيخ بروفيسور دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي لقاء الأمس تم استعراض الآيات التي في سورة البقرة في بيان فضل النفقة في سبيل الله والتصدق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته وذكر أنواع المنفقين وغير ذلك من الأحكام التي مرت معنا في تلك الآيات الكريمات وتم الوعد بأن نواصل الحديث في الآيات التي تلي تلك الآيات وموضوعها عن الربا والربا آفة خطيرة وبلاء عظيم وشر مستطير وله أضراره البالغة على الأموال والصحة والمجتمعات ولكن أكثر الناس لا يعقلون والله سبحانه وتعالى حذر منه أشد التحذير وبين عواقبه الوخيمة وأضراره العظيمة على الناس وسنقف على آيات كريمات في سورة البقرة تتعلق بالربا وخطورته وذمه والتحذير منه وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan akhir yang manis akan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau serta kerabat dan para sahabat beliau. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang menafkahkan harta di jalan Allah, juga tentang bersedekah untuk mencari ridha Allah. Macam-macam orang-orang yang bersedekah, macam-macam orang yang bersedekah, dan berbagai hukum yang berhubungan dengan ayat-ayat yang telah kita bahas. Dan telah kita janjikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya kita akan meneruskan pembahasan ayat-ayat selanjutnya yang berhubungan dengan riba. Riba adalah merupakan suatu dosa besar yang sangat berbahaya. Ia merupakan musibah yang sangat besar dan bisa menimpa harta, kesehatan, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun banyak orang yang tidak tahu dan menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita akan bahaya ini dalam ayat-ayat yang mulia dalam Al-Qur'an, dan insyaallah kita akan membacanya serta memahaminya pada kesempatan siang hari ini. Juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam perkara ini. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن حال أكلة الربا وبيان سوء مآلهم وشدة منقلبهم وأنهم يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يوم ينشر الناس ويقامون من قبورهم يقوم أكلة الربا على هذه الصفة التي ذكر الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي من القبور للبعث والمجازات إلا كحال الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الذي يصرعه الشيطان بالجنون فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين ومتوقعين لعظيم النكال وشدة العقوبة. الله تعالى berfirman dalam sebuah ayat yang artinya dan orang-orang yang makan riba tidaklah mereka berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan. Hal itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, dari Tuhannya, kemudian dia meninggalkan hal tersebut, maka dia bisa mendapatkan apa-apa yang telah lalu dan perkaranya kembali kepada Allah. Adapun barang siapa yang kembali kepada kesalahannya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang akibat buruk orang yang memakan riba di dunia. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang makan riba di dunia, di hari kiamat nanti mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Mereka tidak bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kerasukan setan, yaitu seperti orang-orang yang mabuk, orang-orang yang gemetaran, dan mereka ketakutan karena merasa bahwasanya hukuman Allah yang sangat pedih sudah dekat dan akan segera ditimpakan kepada mereka. Wa hadhihi al-'uqubah allati yuhilluha Allah subhanahu wa ta'ala bi akalat ar-riba li'annahum sawwu bayna al-bay' war-riba wa ja'aluhuma shay'an wahidan. Dhalika bi'annahum qalu إنما البيع مثل الربا أي هما شيء واحد. وهذا لا يكون إلا من إنسان جاهل عظيم جهله أو من إنسان متجاهل عظيم عناده. قد جازاهم الله عز وجل من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين كالذي يقوم يتخبطه الشيطان من المس. Hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang makan riba ini disebabkan karena mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Dan penyamaan antara jual beli dan riba tidak dilakukan kecuali oleh orang yang sungguh-sungguh bodoh atau orang-orang yang pura-pura bodoh dan keras kepala. Mereka laksana orang-orang yang gila sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hukuman sebagaimana keadaan mereka di dunia, yaitu mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan, seperti orang-orang yang gila dan dalam keadaan mabuk. Qala Allah Azza wa Jal faraddi ala haula wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ahalla al-bay' لما فيه من عموم المصلحة وعظيم المنفعة وشدة الحاجة. والآية قوله أحل الله البيع هذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. الأصل في البيع الحل، يبيع الإنسان ما شاء ويشتري ما شاء بأي صفة ما لم يأتي دليل بالمنع. فالأصل في البيع الإباحة إلا إذا وجد دليل بالمنع، مثل الربا جاء الدليل بالمنع، ومثل الغش جاء الدليل بالمنع، مثل الغرر جاء الدليل بالمنع. فإذا جاء الدليل بالمنع بطل البيع، وإلا فإنه باق على أصله. Allah Subhanahu wa taala telah membantah perkataan mereka dengan berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah taala menghalalkan jual beli karena manfaat besar yang dikandungnya dan karena besarnya kebutuhan umat manusia terhadap jual beli ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum dasar dalam jual beli, dalam usaha-usaha untuk meraih pendapatan adalah halal. Ini hukum dasarnya. Hukum dasarnya halal. Dan kita katakan semuanya boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut haram. Jadi pada dasarnya semua jual beli boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ada hal yang haram di dalamnya, seperti riba, kemudian menipu, atau ketidakjelasan dalam akad dalam jual beli tersebut. Adapun jika tidak ada hal-hal yang terlarang dalam jual beli, maka hukum dasar jual beli adalah boleh sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Wa qawluhu subhanahu wa harrama riba ay lima fi ar-riba min adh-dhulm wa aydhan lima yatarattab alayhi min su'il 'aqibah fa huwa min kaba'ir adh-dhunub wa 'adha'im al-mubiqat wa lahu adraruhu al-balighah kama qaddamt على صحة الإنسان وعلى ماله وعلى المجتمع الذي يشيع فيه الربا. فرمان الله سبحانه وتعالى وحرم الربا dan dia mengharamkan riba itu disebabkan karena banyaknya kezaliman dalam riba, juga karena akibat buruk yang diakibatkan oleh riba, sehingga riba merupakan salah satu dosa besar dan salah satu perkara yang membuat orang binasa. Dan di depan telah kita jelaskan bahwasanya akibat buruk riba ini bisa menimpa harta seseorang, kesehatannya, atau kehidupan sosial masyarakat yang di situ dia tinggal. Thumma qala subhanahu faman ja'ahu maw'izatun min rabbih. Man ja'ahu maw'izatun min rabbih. Ay man wuffiq mimman يتعاطون الربا ويتعاملون بالربا بأن وفق لشخص يعظه ويذكره ويخوفه بالله ويبين له خطورة تعاطي الربا فانتهى، أي كتب الله سبحانه وتعالى له التوبة وترك التعامل بالربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي عن فعل الربا وتعاطيه، فله ما سلف أي له ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة، وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل من أموره. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang artinya, dan barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, artinya barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan seseorang yang menasihatinya untuk meninggalkan riba, kemudian dia bertaubat dari hal tersebut dan berhenti dari riba, maka ia boleh mendapatkan atau memakai apa-apa yang telah dia dapatkan dari muamalat, dari transaksi-transaksi yang dilakukan sebelum mendengar peringatan tersebut. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Artinya urusan balasan dari Allah akibat riba yang telah dia lakukan sebelum mendengarkan, sebelum mengetahui, sebelum mendengarkan nasihat atau peringatan dari orang lain, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha berkuasa, dia yang maha berkehendak untuk menentukan apa yang akan dia dapatkan sebagai balasan. Thumma qala subhanahu wa man 'ad أي إلى تعاطي الربا ولم ينتفع بالموعظة بل أصر على ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يسمع واعظ الله والتحذير من التعاطي الربا ثم يصر ويستمر متعاملا بهذه المعاملة المحرمة الخبيثة، ومثل هذا مهدد ومتوعد بالنار يوم القيامة. قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Adapun orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan atau nasihat, orang-orang yang nasihat tidak bermanfaat baginya sehingga dia terus menerus untuk makan riba, bertransaksi dengan riba, maka ia diancam dengan sebuah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sungguh sebuah ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang makan riba, diingatkan namun tidak mau mengikuti peringatan tersebut. Thumma qala Allah Subhanahu wa taala fi al-ayati allati taliha yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفال أثيم. يمحق الله الربا أي يذهبه ويذهب بركته سواء في ذاته أو في صفته، فيكون سببا لوقوع الآفات، يكون سببا لوقوع الآفات في المال ونزع البركة منه. وإن أنفق منه وتصدق لم يؤجر على صدقته، بل يكون ماله هذا زادا له إلى النار، وهذا كله والعياذ بالله من محق البركة. قال يمحق الله الربا. Di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah menghilangkan riba dan mengembangkan sedekah, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir dan berdosa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan barokah dari harta yang didapat dari riba, baik dalam zatnya maupun dalam sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menarik barokah dari harta tersebut, sampai-sampai jika seseorang menafkahkan atau bersedekah dengan harta yang ia dapatkan dari riba, maka dia tidak mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Bahkan harta yang dia sedekahkan akan menjadi sebab kebinasaannya di neraka. Wa qawluhu wa yurbi as-sadaqat ay yunammiha wa yubariku fiha wa yaj'alu al-mal alladhi yutasaddaq minhu yunfaq minhu fi sabilillah mubarakan wa yunammi ajra صاحبه وثوابه عند الله، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وبداية الآية ذكر محقه للربا، وهنا ذكر أنه يربي الصدقات أي ينميها، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق فجوزي بمحق البركة. والمحسن إلى الناس بالصدقة والإنفاق يجازيه الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه ومباركة ماله وتنميته. فرمان الله سبحانه وتعالى ويربي الصدقات artinya Allah Ta'ala mengembangkan sedekah, artinya mengembangbiakkan sedekah tersebut, menambahnya dan memberikan barokah di dalamnya. sehingga jadilah harta yang disedekahkan sebagai harta yang penuh barokah. Artinya terjadi manfaat yang besar dari harta tersebut meskipun ia sedikit. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sejenis dengan amalan yang dilakukan. Di awal ayat Allah taala menyebutkan bahwasanya Allah menghilangkan atau menghancurkan riba karena orang yang makan riba telah menghancurkan banyak orang dengan kezaliman yang dilakukan, yaitu dengan memakan harta mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan harta yang ia dapat. Sedangkan orang-orang yang bersedekah telah membantu banyak orang dengan sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ia dengan pahala yang setimpal, yaitu dengan diberikan barokah pada harta yang telah ia sedekahkan. Summa ختم الآية سبحانه بقوله والله لا يحب كل كفار أثيم أي كل كفار لنعم الله لا يؤدي ما وجب الله عليه من الصدقات وأثيم بفعله للآثام التي توجب العقوبات. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman والله لا يحب كل كفار أثيم, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur, artinya orang-orang yang kufur nikmat dengan tidak melakukan sedekah. Dan Allah SWT juga tidak mencintai orang-orang yang athim, yaitu orang-orang yang banyak berdosa, melakukan dosa antara lain dengan memakan riba. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه صفات أهل الإيمان وأهل الصدق مع الله في صلاح عقائدهم وصلاح أعمالهم. ومثل هذه الأمور إذا تأسست في العبد وتمكنت منه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ترتاض نفسه عن البعد عن الحرام ومقارفة الآثام ومن ذلكم الربا والعياذ بالله. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Allah dan tidak ada rasa takut bagi mereka serta mereka tidak bersedih. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Mereka beramal saleh, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan orang yang demikian, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan ragu untuk mendekati halal yang haram, sehingga ia selamat dari berbagai dosa besar yang siap membinasakan ia. Thumma qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أي المعاملات الحاضرة الموجودة. وأما ما سلف من المعاملات فمن اتعظ عفى الله عنه ما سلف. هذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال فإن لم تفعلوا أي بترك الربا وعدم التعامل به فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي أن من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل النصيحة فإنه مشاق لربه محارب له وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله وإذا أخذه بعده. وقوله وإن تبتم أي عن الربا فلكم رؤوس أموالكم أي تأخذون رأس المال لا تظلمون من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Artinya, tinggalkanlah riba yang masih ada sekarang, yang ada di depan kalian. Tinggalkanlah itu semuanya, karena riba yang telah lalu telah Allah maafkan. Ayat ini menunjukkan perintah untuk meninggalkan riba yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Dan apa yang telah lalu telah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba juga, maka izinkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang melakukan riba kemudian tidak mau mengikuti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya, maka berarti dia telah menentang Allah. Dia telah menentang Tuhannya, padahal dia adalah seorang yang sangat lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan pelaku dosa sebentar, namun tidak meninggalkannya sama sekali. Dan jika Allah berkehendak untuk menghukumnya, maka Allah akan menghukumnya dengan tiba-tiba. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan bahwasanya jika kita bertobat dari apa yang telah kita lakukan, maka kita boleh mengambil modal yang kita miliki. Jadi modal harta yang kita lakukan ketika melakukan transaksi riba, itu boleh kita ambil, sehingga kita tidak terzalimi, tidak ada harta kita yang hilang, kita tetap bisa mengambil pokok harta atau modal yang kita miliki tanpa mengambil bunganya yang berupa riba. Summa qala jalla wa ala wa in kana ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يتعلق بحال المدين، إن كان المدين ذو عسرة، إن كان المدين ذو عسرة يعني ليس له قدرة على الوفاء، لا يجد مالا يسدد ويقضي ما عليه من الدين، فعلى الدائن نظرة إلى ميسرة، أن يمهله إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى ما يوفي به، وندب إلى الأفضل بقوله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إما بإسقاط الدين كاملا أو بإسقاط بعضه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم من الرحمة والرفق بالمحتاجين والعطف عليهم ومواساتهم والإحسان إليهم، لا أن تستغل حاجاتهم لتحميلهم ديون لا طاقة لهم بها، حتى إن بعض الناس يستمر إلى أن يموت وهو يسدد الديون، وذريته من بعده يتحملون ديونا تؤخذ بسبب الجشع والطمع من أصحاب الأموال عندما يقرضون أمثال هؤلاء المحتاجين قروضا ربوية ترهق كاهلهم وتحملهم من المشقة والفقر والعوز المستمر فيهم وفي ذرياتهم. وهذا كله من أخطار الربا وأضراره والعياذ بالله. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika ada seorang penghutang yang kesulitan untuk membayar hutangnya, maka hendaklah orang yang punya piutang sabar menunggunya sampai ia bisa memiliki kekayaan untuk membayar hutangnya. Dan jika kalian bersedekah, maka itu lebih baik dari kalian. Ayat ini berbicara tentang orang yang berhutang. Jika ia tidak bisa membayar hutang pada waktu jatuh tempo, maka hendaknya si pemberi hutang atau si pemberi piutang atau orang yang meminjamkan uang kepada orang tersebut menunggunya sampai ia bisa membayarkan hutang tersebut. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Islam, membantu saudaranya yang sedang kesulitan. Dan jika si pemberi piutang bersedekah dengan hartanya, yaitu dengan menggugurkan semua utang atau sebagian utang, maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Demikianlah seharusnya masyarakat Islam saling tolong-menolong di antara mereka. Jadi kalau ada yang kesulitan untuk membayar hutangnya ketika jatuh tempo, maka hendaknya ditunggu, diberikan waktu yang longgar, diberikan kelonggaran sehingga ia mampu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Atau lebih baik dari itu lagi, untuk dibantu dengan digugurkan sebagian hutang atau semua hutangnya. Tidak malah menjadikan orang-orang miskin yang sedang butuh sebagai jalan untuk meraih kekayaan yang tidak halal, dengan membebani mereka berbagai hutang sehingga sebagian mereka harus menanggungnya sampai ketika mereka sudah meninggal, dan keturunan mereka pun harus ikut menanggung setelah itu. Dan itu terjadi di masyarakat kita, dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tamak dan loba akan harta di antara orang-orang yang kaya. ثم قال تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جعلت هنا في خاتمة الأحكام والأوامر والنواهي، لأن في الآية الإخبار بأن الجميع سيرجعون إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوفي كل نفس ما كسبت سبحانه وتعالى. موقي من علم أن سيكون على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأنه لا ظلم وهم لا يظلمون. فعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعد لهذا اليوم عدته. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan takutlah hari di mana kalian akan kembali kepada Allah, kemudian masing-masing akan diberikan ganjaran atas apa yang telah ia lakukan dan tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai pamungkas, sebagai pengakhir beberapa ayat sebelumnya yang membahas tentang hukum-hukum serta perintah-perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemungkas karena ayat ini mengandung peringatan bahwasanya setiap orang akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menghisab mereka dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan orang yang mengetahui hal ini, menyadari hal ini, yaitu bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, dia akan dihisab dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun, maka dia akan bersiap-siap untuk beramal, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. هذه الآيات التي مرت تدل دلالة واضحة على حرمة الربا وخطورة الربا وتوعد الله سبحانه وتعالى أهله عليه بالوعيد الشديد. ونبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح لعن آكل الربا والمتعاملين بالربا، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه وشاهديه، وقال هم سواء يعني في الإثم، قال هم سواء يعني الآكل والموكل والكاتب والشاهدين في الإثم سواء. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا. Ayat-ayat yang telah kita baca bersama di atas menunjukkan dengan jelas keharaman riba. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya orang yang memakan riba adalah orang-orang yang terlaknat. Tidak hanya orang yang makannya, tapi juga semua orang yang membantu dan bermuamalah dengan riba. Dalam sebuah hadis sahih di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi riba atau orang yang menyebabkan orang tersebut makan riba. Juga penulisnya dan dua saksinya. Mereka itu sama saja dalam dosa. Dan seluruh umat telah sepakat akan haramnya riba. Semua ulama berijma bahwasanya riba adalah haram dalam agama kita. والربا فيه مفاسد كثيرة لعلي ألخصها في بعض النقاط. المفسدة الأولى أنه يوجد في نفس المرابي حب نفسه والأنانية وعدم الرحمة والعطف والإحسان بالآخرين، بل يتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق الشرعية وبدون رحمة بالعباد. Riba memiliki banyak mafsadah, menyebabkan banyak kerusakan yang mungkin bisa kita ringkas dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, riba membuat orang yang melakukannya mencintai dirinya dan menjadikan dia egois, tidak sayang kepada sesama dan tidak ingin berbuat baik kepada orang lain. Ia mengumpulkan harta bahkan dengan jalan yang tidak benar, karena dia sudah cinta dirinya dan mencintai dunia sedemikian besar. ومن مفاسد الربا ثانيا أن فيه أخذ لأموال الآخرين بغير عوض بدون مقابل، لأن المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا منه في مقابل ذلك. Yang kedua, bahwasanya orang yang memakan riba mengambillah orang lain dan memakan pada timbal balik yang pantas untuk harta yang diambil tersebut, seperti yang terjadi dalam jual beli. ثالثا من مفاسد الربا انه يؤدي الى تضخم الاموال وزيادتها عند المرابين على حساب سلب اموال الفقراء والمحتاجين. Yang ketiga, riba menyebabkan bertumpuknya harta orang-orang kaya yang meminjamkan dengan riba dan berkurangnya harta orang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. أنه يعود المرابي على الخمول والكسل والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب النافعة المباحة. Yang keempat, riba menjadikan pelakunya terbiasa dengan sifat malas, sehingga dia tidak mau berusaha sungguh-sungguh dalam bekerja dengan cara-cara yang benar. Khamisan, أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن. Yang kelima, riba memotong jalan kepada hal-hal yang baik dan menghalangi orang untuk melakukan qardul hasan, yaitu pinjaman yang baik tanpa bunga. Sadisan, anna fihi tahakkum tabaqat al-murabin bi amwal al-ummah wa iqtisadiha mimma yajr ila al-fasad al-'azim wa sunuf al-'udwan fi al-mujtama' alladhi yakthuru fihi ar-riba wa yashi'. Yang keenam, riba menjadikan kalangan elit, orang-orang yang berbuat riba, bisa berlaku seenaknya dan menguasai harta umat, sehingga timbullah banyak kerusakan, banyak perilaku-perilaku buruk di kalangan umat karenanya. سابعا أنه معصية عظيمة لله. ومحاربة والمرابي وإن زاد ماله بالربا فإنه ممحوق البركة لا يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه بل كما قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Yang ketujuh, riba adalah sebuah maksiat yang sangat besar dan telah kita jelaskan di depan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan barokah dari harta yang berasal dari riba. Wal riba kama bayyana ahli al-ilm fi dhaw'i ma dalla alayhi kitab Allah wa sunnah nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yanqasim ila naw'ain. An-naw' al-awwal riba al-fadl والنوع الثاني ربا النسيئة ربا الفضل فهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء يعني إثمهما واحد فإذا جرى بيع في هذه الأشياء الستة ويقاس عليها ما شاركها في العلة إذا جرى بيع في هذه الأشياء لابد أن يكون مثلا بمثل يشتري صاع من القمح بصاع مثله مثلا بمثل ويتقابض المتعاقدان في المجلس فإذا كان هناك زيادة مثل أن يشتري 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح هذا يسمى ربا فضل ربا الفضل adalah kelebihan yang terjadi pada salah satu komoditi atau harga dari barang-barang yang jenisnya sama. Jadi kalau ada kelebihan alat tukar, baik itu harga maupun komoditinya pada hal-hal yang ribawi dan jenisnya sama, maka itu disebut sebagai ribal fadl dan ini tidak boleh dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, bur ya, gandum jenis bagus, dan syair yaitu gandum jenis buruk, kemudian kurma dan garam itu harus ditukar dengan sama. Tidak boleh ada kelebihan antara satu dengan yang lain dan harus diserahkan pada saat itu juga, tidak boleh diakhirkan. Maka barang siapa yang menambah di salah satu alat tukar, maka dia telah berbuat riba. Dan yang memberi maupun yang mengambil sama saja dalam dosanya. Jadi 6 barang ini, emas, perak, bur yaitu gandum yang bagus, syair yaitu gandum kualitas buruk, kurma dan garam, serta barang-barang lain yang dikiaskan kepada 6 hal ini karena ilahnya sama, tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Tidak boleh ada perbedaan takaran atau timbangan meskipun kualitasnya tidak sama. Jadi tidak boleh kita menukar 1000 kg gandum dengan 1200 kg gandum meskipun salah satu gandum tersebut lebih baik kualitasnya. Jadi selagi kedua barang yang ditukar adalah sama, sama-sama gandum, maka tidak boleh ada kelebihan dalam takaran maupun dalam timbangan. Kemudian disyaratkan juga harus diserahkan pada saat itu juga, tidak boleh diakhirkan penyerahannya di waktu yang lain. Wariba an-nasi'ah huwa az-ziyadah fi ahad al-iwadain. Az-ziyadah fi ahad al-iwadain muqabil ta'khir ad-daf'. Mithl أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح لمدة سنة فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل يعني يقول له تعطيني الآن 1000 صاع قمح بعد سنة أعطيك 1200، أو تأخير القبض، تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. مر معنا في الحديث أن البر بالبر، الشعير بالشعير، لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. فإذا كان مثلا بمثل ولكنه أخر التقابض، يبيع كيلو شعير بكيلو بر بعد شهر مثلا، فهذا أيضا محرم، وهو الذي تتعامل فيه الآن كثير من البنوك في مثل في هذا العصر. Adapun riba nasi'ah adalah tambahan yang diberikan pada salah satu alat tukar karena adanya pengakhiran pembayaran salah satu alat tukar tersebut. Misalnya membeli atau memperjualbelikan 1000 kilogram gandum yang diserahkan pada waktu itu dengan pembayaran sebanyak 1200 kilogram gandum jika dibayarkan setelah setahun. Ini disebut sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah juga bisa terjadi karena diakhirkannya penyerahan salah satu dari dua alat tukar jika alat tukar tersebut sama jenisnya seperti yang sudah kita jelaskan di depan. Misalnya memperjualbelikan 1 gram emas dengan 1 gram emas tapi salah satu dari alat tukar tersebut diakhirkan penyerahannya, tidak saat itu juga. Ini juga disebut sebagai riba nasi'ah, dan riba nasi'ah adalah riba yang paling banyak dilakukan oleh bank-bank ribawi pada zaman kita ini. ولعلنا نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يطهر أموالنا من الحرام وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وأن يجنبنا خبائث الأمور والأفعال والأموال وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يمن علينا بالتوبة النصوح إنه غفور رحيم جواد كريم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Barangkali kita cukupkan sekian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita dijauhkan dari harta yang haram, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang bersih, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk serta harta yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan mengampuni kita serta umat mukminin semuanya, para orang tua kita serta orang kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taubat yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Nah, demikian khotbah Islam azanillah iyakum, sesi materi tafsir atau penjelasan dari ayat-ayat yang menjadi peringatan terhadap riba. Semoga bermanfaat. Kemudian khotbah Islam, kami selanjutnya memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Dan untuk yang pertama kami angkat dari Ibu Ani di Bekasi Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radio monitornya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya memiliki keluarga yang saat ini masih bekerja di salah satu bank konvensional, di mana di situ banyak sekali riba, dan hartanya juga yang saya tahu banyak sekali riba yang dikeluarkan. Bagaimana cara saya untuk memberitahu untuk agar mereka segera keluar dari hal-hal yang bersifat riba begitu, Ustaz. Mohon nasihatnya secara jelas. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذه تذكر أن أحد أقربائها يعمل في مكان يتعامل بالربا وتريد أن تقدم له نصيحة، فأنصح الأخت السائلة أن تقيد الفوائد التي استمعتها في شرح الآيات وتكتبها وتهديها لقريبها أو تسجل لها له الأشياء التي سمعتها وتهديه لها مع نصيحة منها وتذكره بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن هذا المال خبيث ممحوق البركة يضر بالبدن ويضر بالنفس ويضر بالدين ويسبب العقوبة في الآخرة، تذكره بذلك وتدعو الله سبحانه وتعالى له أن يهديه الله عز وجل. نعم. Pertanyaan dari Ibu Ani yang bertanya tentang kerabatnya yang masih bekerja di bank ribawi. Syekh menjelaskan bahwasanya hendaklah atau sebaiknya ibu mencatat berbagai keterangan yang telah kita sebutkan pada kajian tadi tentang bahaya riba dan bahwasanya itu adalah dosa besar. Harta yang tidak yang buruk, harta yang haram, harta yang bisa mengakibatkan banyak hal buruk pada diri, tubuh dan masyarakat kita. Hendaklah dicatat keterangan-keterangan tersebut kemudian dihadiahkan kepada saudara yang masih bekerja di bank ribawi. Kemudian juga hendaklah ibu nasihatkan kepada saudara tersebut bahwasanya harta yang ia peroleh adalah harta yang tidak baik dan harta yang tercabut barokahnya, tidak akan bermanfaat dalam kehidupan dia. Kemudian tidak lupa hendaknya ibu mendoakan saudara tersebut agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita cuma bisa menyampaikan dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk Ibu Ani. Berikutnya kami angkat dari pertanyaan Ibu Dewi di Pamulang, Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syekh. Tolong, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, haram tidaknya kita bekerja di asuransi dan haram tidaknya kita mengikuti asuransi juga kalau kita mengikuti tabungan berjangka. Cukup Ibu. Nah, satu lagi, Syekh. Yeah. Tapi mungkin ini agak lari dari pokok permasalahan, yeah. Syekh, ya. Cukup dicukupkan Ibu karena waktu yang terbatas. Okay. Ya, terima kasih. Saya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة للتأمين الذي يسمى التأمين الصحي أو التأمين على الأموال أو على السيارة أو على نحو ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز العمل فيه، لأن شركات التأمين تأخذ من الناس أموال طائلة جدا بلا مقابل في الغالب للفرد الذي دفع، يعني ليس كل فرد دفع التأمين يستفيد ويكون له مقابل هذا الدفع، بل يستمر يدفع سنوات ويبقى صحيحا لا يحتاج إلى علاج، وآخر يأخذ أو يعالج أو يصلح سيارته بأموال كثيرة وهو لم يدفع إلا شيئا قليلا، فهذا فيه أكل لأموال الناس بالباطل وفيه إضرار ببعض الناس على حساب الآخرين، فهي معاملة محرمة ولا يجوز للإنسان أن يشارك في هذه المعاملة المحرمة. وإذا كان لا يستطيع في بلده أن يقود السيارة أو يحقق حاجياته يدفع هذا المال مضطرا مكرها لا راغبا في هذا في هذه المعاملة. وإذا قدر أن احتاج لا يأخذ من المال إلا في حدود ما دفع، لا يأخذ من المال إلا في حدود ما دفعه. والودائع التي تكون في البنوك إذا كانت فيها عوائد وفوائد وزيادات فهذه محرمة لا تجوز. Pertanyaan dari Ibu Dewi tentang asuransi dan bekerja di perusahaan asuransi serta tentang tabungan berjangka atau deposito maksud Ibu ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya asuransi baik itu asuransi kesehatan, otomotif, asuransi tempat tinggal dan lain sebagainya adalah satu hal yang diharamkan dalam agama kita. Karena dalam asuransi ini sebagian besar peserta asuransi membayar harta yang banyak, membayar premi yang banyak, namun sebagian besar mereka tidak pernah mendapatkan sedikit pun dari apa yang telah mereka bayarkan. Sementara sebagian kecil ada yang membayar sedikit, namun dia bisa meraih asuransi atau uang asuransi yang besar padahal dia baru membayarkan sedikit saja. Nah, ini ada semacam gambling ya, untung-untungan dalam hal ini, dan hal seperti ini dilarang dalam agama kita. Adapun jika seseorang terpaksa untuk membayar asuransi, misalnya dipotong dari gajinya atau dia tidak bisa mendapatkan SIM kecuali kalau sudah membayar asuransi dahulu, maka dia boleh membayar asuransi tersebut bukan karena keinginan sendiri tapi karena terpaksa tidak bisa mendapatkan hak-haknya kecuali dengan membayar asuransi. Dan jika Allah takdirkan terjadi sesuatu dengan kendaraan kita misalnya sehingga kita berhak untuk mengklaim asuransi kita, maka kita tidak boleh mengambil kecuali kadar yang sudah kita bayar saja. Jadi kalau kita baru bayar 1 juta misalnya, maka ya ambil 1 juta itu saja, jangan ambil lebih. Kemudian tentang tabungan berjangka, jika tabungan tersebut berbunga, maka tentunya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian. Nah, demikian untuk Ibu Dewi. Dan selanjutnya ada Abu Farik di Pademangan, Jakarta Utara. Kami persilakan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau menanyakan tentang hukum gadai. Jadi di kampung Ana itu ada satu kebiasaan gadai sawah. Jadi umpamanya ada seseorang pengen menggadaikan sawahnya karena satu kebutuhan. Kemudian Ana menggadainya dengan 10 juta umpamanya, perjanjian yang tidak apa, perjanjian harganya itu sesuai kesepakatan dengan umpamanya 2 tahun. Dan kita memanfaatkan sawah tersebut, tetapi si yang punya sawah dia hanya mendapatkan uang dari kita yang nantinya dia harus mengembalikan uang tersebut. Banyak dengan 10 juta itu selama 2 tahun dia nanti akan mengembalikan uang tersebut. Apakah yang seperti ini termasuk riba atau bukan? Ya. Baik, cukup akhi. Iya, itu nah, saja. Terima kasih. Nah, silakan Ustaz. هذا يقول إذا كان شخص احتاج إلى مال فاقترض من رجل واشترط عليه المقرض أن يرهن بستانه، يرهن مزرعته عنده إلى أن يسدد ويوفي بالقرض، وفي فترة الرهن يستفيد المقرض من غلة البستان، فهذه معاملة ربوية، هذه معاملة ربوية لأنه قرض جر نفع، فهو لم يقرضه إلا بمقابل منفعة وهي أن يستفيد من غلة بستانه فترة هذا القرض، فمثل هذا التعامل لا يجوز. Pertanyaan dari Bapak di Pademangan yang bertanya tentang gadai sawah ya, atau gadai sewa, biasanya disebut dengan gadai sewa, yaitu dia berhutang pada seseorang, kemudian dia disyaratkan untuk membayar gadai sawah ya. Kemudian dia cukup untuk membayar uangnya ya, dikatakan tanpa bunga, tapi si pemberi utang mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan dengan ditanami, dan dia mendapatkan keuntungan dari sawah yang digadaikan tersebut. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ini juga termasuk riba, karena orang yang memberikan hutang tersebut tidaklah mau memberikan hutangnya kecuali karena dia bisa mengambil manfaat dari sawah tersebut, dari sawah yang digadaikan, sehingga jadilah utang piutang tersebut menjadi utang piutang yang disebut sebagai qardun jarra naf'an, yaitu utang piutang yang menarik keuntungan, yang mengakibatkan keuntungan untuk orang yang memberikan pinjaman. Jadi setiap utang piutang yang bisa menimbulkan keuntungan, maka itu adalah riba dengan kesepakatan para ulama semuanya. Jadi kasus yang diceritakan oleh bapak dari Pademangan ini tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Alif di Cikarang, kemudian ada pendengar berikutnya di pesan singkat yang lain mengenai pertanyaan seputar mengambil rumah dengan kredit dari bank konvensional, Ustaz. Setelah mengetahui hukum riba, kami menghadapi dilema karena menghadapi riba itu sendiri dan ketidakmampuan untuk membayar rumah tersebut secara kontan, sedangkan rumah tersebut sangat diperlukan dan sangat darurat bagi keluarga kami. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa yaqul, "Wa man yattaqillah ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسر له تبارك وتعالى الرزق من حيث لا يحتسب. فعلى العبد أن يتق الله عز وجل وأن يتجنب الحرام وأن يجتهد في الوسائل الشرعية والطرائق المباحة، ففي ما أحله الله سبحانه وتعالى غنية عما حرمه. Pertanyaan selanjutnya tentang kredit rumah ya. Jadi ada sebagian orang yang membutuhkan rumah sedangkan dia tidak bisa membelinya secara kontan, sehingga terpaksa harus menggunakan kredit dari bank untuk memperoleh perumahan ini. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya tidak boleh kita mengambil kredit ya, mengambil pinjaman yang berbunga dari bank untuk mendapatkan atau untuk meraih keuntungan-keuntungan yang kita harapkan atau memenuhi kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan dia mudah. Dan dalam ayat yang lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi hendaknya seorang muslim ketika memiliki sebuah kebutuhan, ingat untuk selalu takwa kepada Allah, jangan sampai melanggar aturan Allah. Dan jika ia demikian, maka Allah akan memudahkan urusannya dan memberikan dia jalan keluar. Hendaklah dia juga berusaha untuk memakai cara-cara yang benar, cara-cara yang syar'i, yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan percaya bahwasanya dia akan mendapatkan jalan keluar dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala selagi dia melakukannya karena takwa kepada Allah, menghindari laknat dan murka darinya. Nah, kemudian kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Barakallahu fikum ya Syekh, orang tua kami selalu meminjam uang kepada rentenir. Jika kami bayarkan hutangnya, dengan gampang dia akan meminjam kembali kepada rentenir tersebut, sehingga hutangnya terus bertumpuk. Yang jadi pertanyaan, bolehkah bagi kami untuk membayarkan hutangnya ataukah tidak boleh dengan alasan untuk memutuskan hubungan dengan rentenir tersebut? Dan apakah dengan demikian kami juga berdosa apabila kami tidak membayarkan hutang kepada rentenir yang dipinjam orang tua kami? Demikian, barakallahu fikum. الحل المناسب هو مواصلة وعظ الوالد بالقرآن والحديث والعلم النافع، لأن المطلوب هو صلاح القلب خوف الله عز وجل ومراقبته والبعد عما حرم. فمثل ما مر معنا في الآية، فمن جاءه موعظة من ربه فكل هؤلاء يحتاجون إلى وعظ، وكثير منهم إذا وعظ وكتب الله سبحانه وتعالى له هداية وشرح الله صدره، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يترك الربا ويتجنب الربا. ولا مانع أن يعني يتوقف عن مثلا مساعدته إذا علم استمراره، يتوقف عن مساعدته لعله ينزجر. ولكن الأهم من ذلك هو الوعظ، أن يوعظ لعل الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الخوف والمراقبة، ويقال أنت الآن كبير في السن وما تدري متى تموت، والذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولعل نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. Pertanyaan yang terakhir tentang orang tua yang tidak kapok-kapok untuk meminjam uang kepada rentenir, apakah boleh bagi si anak untuk tidak membantunya membayar utang agar dia segera terputus dari jeratan rentenir dan kapok, atau apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh Syekh bahwasanya hendaklah si anak berusaha untuk sungguh-sungguh terus menasihati orang tua tersebut dengan apa yang dia ketahui dari hukum Allah tentang masalah ini. Hendaklah dia tidak bosan-bosan untuk menasihati orang tuanya, karena masalah ini sangat genting. Masalah riba sangatlah berbahaya dan ia merupakan dosa yang besar. Dia boleh untuk memutuskan pembayaran hutang tersebut untuk sementara, sehingga orang tuanya tidak terus-menerus berhutang kembali kepada si rentenir. Jika maksudnya demikian, maka boleh dia tidak membantu untuk sementara agar bapaknya meninggalkan riba tersebut. Namun yang lebih penting dari itu adalah meneruskan menasihati sambil didoakan, karena sekali lagi ini adalah masalah yang sangat penting ya, tidak boleh dianggap remeh. Dan ditambahi di samping menjelaskan hukumnya, bisa kita tambahi dengan terhib dan terhib ya, dengan menakut-nakuti dia dengan ancaman yang Allah berikan ya. Kemudian juga mengeluh tentang umur yang tidak kita ketahui kapan akan selesai, apalagi jika orang tua tersebut sudah tua, sehingga dengan terhib dan terhib seperti ini diharapkan orang tua tersebut bisa lebih cepat untuk meninggalkan riba. Demikian, dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab pada kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kerabat dan sahabat beliau semua. Nah, demikian ikhwatal Islam a'azanillah iyyakum, akhir dari acara kita untuk siang hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Syekh yang telah memberikan nasihat dan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua di kesempatan siang hari ini, dan juga untuk Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah yang telah menerjemahkan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.